Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sedang melanda bahkan seluruh atau hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tentunya semua itu tidak lepas dari apa-apa yang telah Allah tetapkan dalam qada'nya dan qadarnya. Ya, di sini tentunya kita sebagai seorang yang beriman kepada al-qadar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya dengan itu mampu untuk membuat kita lebih tenang dalam menjalani musibah atau wabah yang sedang menimpa kita ini. Namun, bukan berarti artinya kemudian kita dengan tenang ini akhirnya kita santai-santai saja. Tidak, ya. Ini perkara yang lain. Kita beriman dengan takdir, namun di satu sisi juga kita wajib untuk mengambil sebab-sebab agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebab terbesar yang dimana dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh musibah yang Dia turunkan kepada umat manusia atau kepada hamba-hambanya, yaitu at-taqwa. Wa minat taqwa at-taubah warruju' ilaihi. Ya, termasuk dari at-taqwa yaitu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja menimpakan suatu musibah, suatu bencana dan yang lainnya sebagaimana dalam firman-Nya, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan timpakan kepada mereka, kami akan jadikan mereka merasakan al-adzab al-adna, adab yang masih ringan di dunia ini. Dunal adabil akbar. Ya, sebelum nanti adab di yang lebih keras, yang lebih pedih siksanya di akhirat. Apa fungsinya Allah turunkan sekarang adab di dunia ini atau musibah dan yang lainnya? Fungsinya la'allahum yarji'un, yang dengan itu mereka mau kembali. Nah, walaupun musibah yang turun kepada umat manusia itu apabila kepada orang kafir, ya, wabah terkhusus. Sekarang kita berbicara tentang masalah wabah ini sekarang. Wabah corona atau wabah-wabah yang lainnya. Itu kalau bagi orang kafir merupakan adab. Nah, sehingga orang yang kafir yang terkena wabah ini, itu merupakan adab bagi mereka. Yang meninggal, ya selesai. Nah, orang kafir yang meninggal dalam wabah ini selesai, masuk neraka. Adapun orang kafir yang tidak meninggal dalam wabah yang Allah turunkan ini, ya, dan begitu juga orang-orang muslim, namun nanti kita akan ada pembicaraan tersendiri tentang orang muslim. Namun sekarang orang kafir, maka diharapkan dari azab itu orang kafir yang tidak meninggal atau yang tidak mati, diharapkan mereka mau tersadar bahwa apa yang mereka yakini selama ini, kekafiran mereka, kesesatan mereka, kebatilan mereka, bagaimana bergantungnya mereka terhadap dunia ini, dengan itu sadar, dengan itu akhirnya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya dengan itu mereka memeluk agama Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, dalam ayatnya, falaula id ja'ahum ba'suna tadarru, kalau saja seandainya mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang ba'suna, azab kami, siksaan kami, mereka kemudian akhirnya mau tunduk patuh, tadarru, ya, khudu', tunduk patuh untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fungsinya Allah turunkan azab. Dan di antara azab atau musibah apa yang sedang menimpa kita ini. Taib. Tentunya dalam hal ini datang ahadis yang banyak yang berkaitan dengan al-wabah, ya, atau dalam bahasa Arabnya al-waba. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un. Ya. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha annahu kana adzaban, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa beliau alaihi salatu wasalam bersabda annahu kana adzaban yab'atsahu Allahu 'ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Naam. Sesungguhnya at-ta'un itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ala man yasha ay min kafir aw asin. Nah, azab ini bagi orang kafir ataupun orang yang bermaksiat. Dan Allah jadikan wabah atau ta'un ini sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat untuk orang-orang al-mu'minin. Maka dari sini kita mengetahui, walaupun satu macam kejadian menimpa seluruh umat manusia misalnya, entah yang kafir ataupun yang mukmin, yang taat ataupun yang bermaksiat, namun masing-masing dari keduanya ini mendapatkan hukum dan perlakuan yang berbeda. Nah, tentunya kita di sini berbicara sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, sesuai dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Jangan terlalu kita bermain atifiyah atau perasaan. Nah, sebagian orang di sini sekarang menentang, entah itu wabah ini menimpa orang-orang kafir, jangan disebutkanlah ini azab apa toh buktinya juga yang muslim kena. Khalas, yaitu mereka. Mereka orang-orang yang bermain dengan atifiyah. Adapun kita sebagai seorang muslim dituntut dengan dalil. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam katakan bahwa ini azab, ya selesai. Azab bagi orang kafir. Nah, dan ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Mungkin antum semua sudah mendengar banyak sekali faedah yang disebutkan oleh asatidzah kita. Begitu juga dari para ulama kita yang berkaitan dengan hal-hal seputaran dengan wabah ini. Namun di sini ana ingin membahas beberapa hal. Yang pertama, lanjutan dari hadis tersebut, ya. Qala, yaitu bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka tidaklah seorang hamba ketika ada ta'un, ya, ketika terjadi di tempatnya ta'un, ya, di tempat yang dia berada di situ terjadi ta'un, kemudian dia tetap berdiam diri di negerinya, nah ini, ya, di negerinya, dalam kondisi dia bersabar, ini yang pertama, dalam kondisi dia mengetahui bahwa tidaklah menimpa dia kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Ini sifat kedua. Nah, ya, berarti kondisi pertama apa? Terjadi di situ, di tempatnya dia, ta'un, wabah, dia kemudian tidak keluar dari negerinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa semua itu telah Allah tetapkan. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang syahid. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, apa yang disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini siapa saja mereka? Ya, yang mendapat keutamaan ini. Disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, ya, orang yang ada tiga jenis golongan yang masuk ke dalam keutamaan ini. Nah, yang pertama, tentunya dengan ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya yaitu apa tadi? Terjadi ta'un itu di tempatnya dia. Dia bersabar. Ya, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Ya. Kemudian juga dia yakin bahwa ini semuanya telah Allah takdirkan. Maka ada tiga kondisi. Yang pertama, terjadi ta'un, orang tersebut kena ta'un, terus kemudian meninggal. Dia mati. Nah, maka orang ini bukan hanya sekedar mendapatkan pahala ta'un, namun orang ini dia menjadi seorang syahid. Dengan sifat-sifatnya yang tadi. Bedakan antara pahala syahid dengan syahid. Nah, ya, orang yang meninggal karena ta'un, dalam kondisi dia ikhlas, sabar, ya, dia yakin bahwa ini semuanya telah Allah tetapkan, dia meninggal, ya, maka bukan hanya sekedar mendapatkan pahala syahid, namun dia adalah seorang syahid. Nah, ini yang berat. Datang hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa syahid di antara syuhada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang meninggal karena taun. Nah, jadi orang yang meninggal karena taun dalam kondisi sabar, dia meyakini semua datang dari Allah, ya dia tidak keluar dari negerinya, dia syahid. Tentunya syahid di apa namanya di akhirat. Adapun syahid di dunia tetap secara hukum asalnya dia dikafani, dia disolati, berbeda dengan syahid ketika di medan perang ya. Syahid itu kan banyak. Nah, ada yang meninggal karena taun, karena tenggelam, ibu yang melahirkan, ini semua syahid. Bukan sekedar mendapatkan pahala syahid, tapi mereka ini syahid, syuhada. Nah, berbeda dengan syahid di medan perang, tidak disolati, tidak dikafani, kecuali dengan pakaian yang dia berlumuran darah, dan yang sebagainya. Baik, kondisi kedua, orang yang ketika di tempatnya tersebut ada wabah atau ta'un, dia kena wabah tersebut. Tapi dia tidak meninggal. Sembuh atau yang lainnya tidak meninggal. Maka dia mendapatkan ajr syahid. Dia mendapatkan pahala syahid. Nah, ya. Yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang di negerinya tersebut sedang terjadi ta'un, tapi dia tidak kena ta'un. Artinya di negerinya terjadi, tapi alhamdulillah dia selamat. Nah, lam yaqa bihi aslan. Ya, dia selamat. Tidak terkena itu ta'unnya itu, penyakitnya itu, enggak kena dia. Nah, wa mata bighairihi ajilan au ajilan. Dan kemudian dia meninggal. Meninggalnya kenapa? Bukan karena taun. Nah, kenapa? Ketabrak kereta. Kenapa meninggalnya? Ibu melahirkan, meninggal. Kenapa meninggalnya? Sakit, bukan karena taun. Sakit yang lainnya misalnya. Nah, ajilan au ajilah. Ketika saat itu juga, di hari-hari tersebut, atau nanti. Ya. Entah 10 tahun lagi, entah setelah setahun lagi, entah sebulan lagi, dua bulan lagi. Artinya apa? Dia di negeri yang terjadi ta'un, dia tidak keluar dari negeri tersebut, dia sabar, dia meyakini tidak akan ada yang menimpanya kecuali apa yang telah takdirkan, namun dia selamat. Alhamdulillah tidak kena wabah tersebut atau taun tersebut. Ya. Sudah kemudian dia, ya sudah. Takdirnya dia matinya kapan? Maka orang seperti ini pun mendapatkan pahala syahid. Nah. Ya, ini dipahami ya. Jadi antara syahid dengan pahala syahid ini berbeda. Nah. Sebagaimana orang yang membaca apa namanya? Qul huwallahu ahad. Dia mendapatkan pahala sepertiga Quran. Nah, tapi bukan berarti dia orang yang membaca sepertiga Al-Quran, tapi dia mendapatkan pahala. Seperti itu. Makanya kalau dia ada orang bernazar, saya bernazar ketika ini, atau saya bernazar, kalau seandainya sembuh atau apalah misalnya. Kemudian ternyata sembuh, saya bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian dia cukupkan hanya membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Maka demikian tidak sah, ya. Dia harus membaca sepertiga Al-Quran semuanya. Maka sama juga di sini, orang yang membaca Qul huwallahu ahad, dia mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Tapi bukan orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Maka sama. Nah, ajr syahid berbeda dengan syahid. Nah, pahala orang yang mati syahid berbeda dengan orang yang mati syahid. Seperti itu. Ini terkait hadis ini. Kemudian juga di beberapa sekarang banyak postingan-postingan bagus, luar biasa, faedah-faedah yang luar biasa. Namun terkait hadis ini Perlu kita ketahui bahwa hadis ini diriwayatkan dalam banyak jalan. Ya, melalui banyak jalan. Ya. Dari perawi-perawi yang sikoh semuanya. Kecuali satu. Ya. Kecuali satu. Yaitu diriwayatkan dari seorang perawi bernama Abdus Samad ibn Abdul Warith. Kalau perawi yang lain, Musa ibn Ismail, ya, Habban, Ishaq ibn Ibrahim al-Handali. Nah, ini perawi-perawinya dari Sahih Bukhari. Dalam musnadnya Imam Ahmad juga dari Yunus bin Muhammad, ini sikoh. Nah, dari Abdullah bin Yazid al-Mukri, ini juga sikoh. Nah, ya. Dan rawi-rawi yang lainnya, Abdurrahman bin Mahdi, ini juga sikoh, luar biasa. Ya. Ini semua rawi ini meriwayatkan bagaimana lafadznya, ya. Kan di sini tadi dibacakan, falaisa min abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi. Maka tidaklah seorang hamba ketika terjadi ta'un fayamkusu fi baladihi. Semua rawi ini meriwayatkan dengan fayamkusu fi baladihi. Dia menetap di negerinya, di kotanya. Nah, seperti itu. Ya. Satu rawi yang bernama Abdus Samad ibn Abdul Warith ini meriwayatkan dengan lafaz fayamkuthu fi baitihi, dan kemudian dia menetap di rumahnya. Nah, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lain dengan rawi-rawi yang lain dengan lafaz fi baladihi, di negerinya. Jadi intinya begini. Satu rawi ini menyelisihi rawi-rawi thiqah yang lainnya. Yang lainnya menyebutkan dengan lafaz di negerinya atau di kotanya atau yang semisalnya. Ada satu rawi yang bernama Abdus Samad ibn Abdul Warith. Rawi ini kedudukannya bukan thiqah dia, derajat apa? Kesikohannya itu dia soduk, namun sabetun fi syu'bah. Dalam riwayat, apabila dia meriwayatkan dari syu'bah, dia sabetun, sabet, ya. Tapi sekarang ini bukan dari riwayatnya syu'bah, dia hanya soduk seperti itu, ya. Nah, yang seperti ini dalam ilmu hadis diistilahkan dengan hadis syad. Ya, hadis syad itu hadis dhaif. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi, ya, bahwa lafaz di rumahnya itu lafaz yang syad. Artinya apa? Tidak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Sehingga jangan kita membawakan hadis yang di situ hanya dengan lafaz di rumahnya. Nah, sebagai keterangan disebutkan dalam riwayat lain boleh, tapi kemudian itu yang kita jadikan tolak ukur, atau itu yang dijadikan ubnah, pegangan, lah. Nah, ya, maka lafaz di rumahnya ini wallahu a'lam bisawab, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi, ini enggak sah. Hadis ini dhaif atau lafaz ini dhaif. Lafaz yang benar bagaimana? Dengan menggunakan fi baladihi, sehingga orang yang misalnya keluar dari rumahnya karena satu keperluan dan yang lainnya, namun dengan syarat dia tidak keluar dari negerinya atau misalnya tidak keluar dari kotanya, maka tetap mendapatkan pahala syahid tadi. Nah, seperti itu. Walaupun satu hal yang perlu kita ketahui, ini kita berbicara tentang masalah hadis. Adapun kalau penguasa kita menyuruh kita untuk tetap di rumah, ya kita taat. Nah, namun ana hanya ingin menjelaskan bahwa jangan kita bersandar pada lafaz yang di rumahnya. Kita sebutkan sebagai keterangan, tidak ada masalah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan di rumahnya. Namun yang kita jadikan sandaran itu hadis yang dengan lafaz di negerinya. Baik. Kemudian yang berikutnya, apakah di ketika terjadi wabah seperti ini melakukan kunut? Ya. Yang pertama tentunya kunut, ini kembalinya kepada para waliul amr, penguasa dan para ulama yang memutuskan melihat. Nah, namun sekarang kita berbicara dari hukum syar'i. Nah, atau dari sisi pembahasan syar'i. Adakah kunut nazilah dalam kondisi wabah? Seperti itu ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kunut nazilah ini dilakukan walaupun juga ketika terjadi wabah. Nah, sebagian yang lain mengatakan kunut nazilah ini tidak dilakukan ketika terjadi wabah. Yang berpendapat bahwa kunut nazilah itu dilakukan ketika wabah, diantaranya yaitu dari fatwa Lajnah Ad-Daimah. Nah, diantara tempat-tempat yang seorang disyariatkan untuk melakukan kunut nazilah ketika sholat, ya, itu ketika terjadi wabah. Nah, tapi wallahu a'lam bissawab, ya, tampaknya yang lebih rajih adalah ketika terjadi wabah itu tidak disyariatkan kunut nazilah. Nah, mengapa? Wabah ini ta'un dan yang lain terjadi di zaman sahabat sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dan ternyata tidak pernah dinukilkan sama sekali dari mereka bahwa mereka melakukan kunut nazilah. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, dan ini pendapatnya, di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga ya, yang rajih tidak perlu melakukan kunut nazilah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan di hari-hari ini, ana ingatkan diri ana pribadi dan antum semuanya dengan sebuah hadis. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang dikatakan dia itu berdusta, teranggap berdusta ketika dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Nah, tanpa ta'anni, tanpa tabayyun kebenarannya. Nah, tanpa dipastikan lagi. Ya, cukup dengan seorang berdusta. Maka hati-hati ya ikhwan wal akhwat. Ya, jangan gampang-gampang menyebar berita, info yang masih belum jelas kebenarannya. Seperti itu. Sampaikan khabar yang memang bersumber dari pihak yang resmi, pihak yang berkompeten. Nah, ya pasangan status ini ternyata hoax, ternyata hoax, gak benar. Nah, entah status ini atau sekarang ini katanya lagi jalan mau ditutup atau jalan tol apa seperti ini, hati-hati. Ya, nah, cukup dikatakan seorang itu berdusta. Kapan? Dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Nah, apalagi ternyata itu hoax atau itu enggak benar. Kemudian barakallahu fikum ya ikhwan, dalam kondisi seperti ini jangan lupa pula ketika pemerintah atau penguasa kita telah memutuskan keputusan-keputusan yang memang di situ dalam rangka maslahat kita bersama, kita harus ikut, wajib dan taat. Bagaimana kalau seandainya penguasa berbeda? Di tingkat yang lebih rendah berbeda dengan tingkat yang lebih atas. Nah, ya dilihat sekarang kebijakan tersebut apakah memang tingkat yang lebih rendah itu diberikan wewenang atau diperbolehkan untuk membuat kebijakan sendiri. Tapi kalau ternyata misalnya ya kebijakan tersebut dilarang oleh penguasa yang lebih di atas, maka yang kita ikuti adalah keputusan dan perintah penguasa yang lebih atas. Seperti itu. Nah, ya. Ini sekarang kabupaten di sini berbeda dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Nah, maka yang kita ikuti pemerintah pusat. Ya, seperti itu. Ya, karena penguasa Imamatul Kubro, Al-Imamatul Kubro, ya sudah penguasa pusat. Seperti itu. Kemudian berikutnya ikhwan, banyak hal yang kita bisa lakukan walaupun kita tentunya merindukan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan tadi, masjid, taklim, sholat dan yang lainnya. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mencabut wabah ini dengan sebaik-baik cabutan, ya. Sedikit ingin memperjelas, mungkin antum sudah mengetahui ya faedah dari beberapa poster tentang orang yang mendapatkan pahala umrah dan haji. Nah, sudah tahu ya. Intinya kan begini. Fatwa Syekh bin Baz. Ya. Ada ini sebentar. Intinya begini, ada hadis. Hadis ini insyaallah hadis yang sah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis hasan, ya. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man jalasa ba'da salati subhi yadhkurullaha tsumma shalla rak'ataini atau hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin aw umratin tamah." Nah, ya. Artinya, barang siapa yang duduk setelah sholat subuh berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, ya, selesai. Awal muncul matahari sampai munculnya sempurna selesai, ya. Nah, kemudian dia sholat dua rakaat. Ya, nunggu di masjid nih, sholat dua rakaat. Setelah itu di sholat dua rakaat, nggak langsung pulang ke rumahnya, tidak keluar dari masjid, sampai matahari terbenit, sampai matahari terbit secara utuh, maka dia mendapatkan pahala haji atau umrah secara sempurna, secara sempurna. Taib, kata Syekh bin Baz rahimahullah apa? Orang yang mendapatkan uzur tidak bisa ke masjid. Entah karena kondisi yang entah karena sakit atau apa, kondisi yang menakutkan seperti kita sekarang ini, ya kondisinya memang sudah jelas mudaratnya. Nah, atau perempuan, nah ini perempuan kan yang lebih afdal salat di rumahnya, ya. Nah, atau perempuan. Taib, maka orang yang kondisinya seperti ini tidak bisa ke masjidnya, ini orang laki-laki tidak bisa ke masjid karena uzur. Kemudian dia menunaikan sholat di rumahnya, atau seorang perempuan menunaikan sholat subuh di rumahnya, kemudian berzikir sampai matahari terbit secara utuh, maka orang ini mendapatkan pahala umrah, pahala haji. Nah, ya, seperti itu. Kemudian juga, ikhwati fillah wa akhwati fi rahimani wa rahimakumullah, tak lupa, nah, ingatkan juga apa yang sering disebutkan oleh para penguasa kita dengan berbagai banyak himbauan untuk kita tetap waspada. Ikuti aturan penguasa. Karena penguasa ketika memutuskan, ketika memerintahkan, melarang sesuatu hal, kemudian kita menyelisihinya, dalam kondisi perintah tersebut tidak menyelisih syar'i, maka kita berdosa. Nah, kita berdosa. Maka hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudahan. Nah, la tafrit wa la ifrat. Ikuti sesuai dengan apa yang penguasa sebutkan. Seperti itu, waspada, ikuti, jangan keluar rumah dahulu kecuali kebutuhan-kebutuhan pokok. La tafrit. Nah, wala ifrat, jangan berlebih-lebihan. Apa yang penguasa tidak himbau, tidak suruh, kemudian kita melakukan sendiri. Nah, akhirnya sampai apa? Panik. Belanja banyak seperti itu, ya kan? Apa istilahnya itu? Panik buying atau apa seperti itu? Al-muhim. Sikap tenang, nah, juga ini sikap tenang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa? Sikap tenang itu, tidak cemas berlebihan. Nah, orang kalau sudah ditimpa sesuatu, ya dia berharap ajar dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Nah, dan juga apa? Kata beliau, watanasa al-amra. Dia berusaha, artinya tidak mengingat-ingat, tidak stres berlebihan. Nah, hasalallahu bur'un minhu, maka diharapkan itu bisa cepat sembuh. Nah, li'annal wahma an-nafsi, kecemasan jiwa ini, memiliki efek dalam apa? Penyakit itu tetap akhirnya di tubuh. Nggak sembuh-sembuh. Dan semakin bikin sakit tambah parah. Kalau orang cemas, berlebihan, stres, ya, nggak tenang. Kata Syekh, coba lihat nih, kata Syekh, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penyakitnya tambah. Seperti itu. Qala fa idza rafada al-insanu hadha al-marad, apabila dia menolak penyakit ini, artinya apa? Dia berusaha tidak memikirkannya, tidak terlalu kemudian cemas berlebihan. Seperti itu. Wa sar la yufakkir fihi, dan dia tidak memikirkan berlebihan, fa innahu bi idznillah saufa yushfa. Nah, maka dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sembuh. Nah, ini ya. Ini mengingatkan kita pada perkara apa? Jangan stres. Yang tenang, jangan panik, jangan terlalu cemas berlebihan. Nah, kalau sudah kena ya sudah, itu sudah takdir. Mau apa lagi? 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditulis catatan takdirnya. Kan itu fungsinya kita beriman dengan takdir. Sehingga ketika apapun yang terjadi menimpa kita, sudah kita tenang. Sambil kita berusaha mencari sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab hissi.